الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum mahar. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, syurutul mahri wa ma yakunu mahran wa ma la yakun. Syarat-syarat mahar dan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar dan apa pula yang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai mahar. Maka di antara syarat mahar, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayyakuna malan mutaqawwaman mubahan, bahwa harta tersebut adalah harta yang mutaqawwam, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Mutaqawwam yakni lahu qimah, punya nilai, punya nilai, punya manfaat. Mubahan, dan harta itu mubah, bukan harta yang haram. Mimma yajuzu tamallukuhu wa bay'uhu wal intifa'u bihi, dari harta-harta yang boleh untuk dimiliki, boleh dijual dan boleh dimanfaatkan. Ini syarat sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Fala yajuzu bi khamrin wa khinzirin wa malin maghsubin ya'lamanihi, maka tidak diperbolehkan menjadikan mahar khamr, disebabkan karena khamr adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Demikian pula babi tidak boleh diperjualbelikan. Demikian pula harta yang diambil secara paksa, tidak berdasarkan keridhaan pemiliknya. La yahillu malu imri'in muslim illa bi thibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Dia mendatangi temannya, lalu kemudian mengambil barang temannya. Saya ambil ya. Dalam keadaan temannya tidak mampu berbuat apa-apa, melakukan perlawanan juga tidak bisa. Akhirnya diambil tanpa keridhaannya, lalu dijadikan sebagai mahar. Maka ini tidak diperbolehkan, disebabkan karena hal tersebut termasuk diantara harta yang haram. Yang haram tidak boleh jadikan sebagai mahar. Ya'lamanihi, yang keduanya mengetahui bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut adalah perkara yang haram. Apabila keduanya menikah dengan mahar sesuatu yang haram, namun keduanya tidak mengetahui, mereka menyangka bahwa itu hal yang diperbolehkan. Setelah mereka menetapkan akad nikah telah sempurna, baru mereka mengetahui bahwa ternyata mahar yang digunakan tersebut adalah mahar yang haram hukumnya. Maka bagaimana cara dan solusi yang harus mereka lakukan? Maka dalam hal ini para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwa dia menilai berapa harga dari barang tersebut yang dijadikan sebagai mahar apabila itu dihalalkan. Misalnya, kalau yang dijadikan sebagai mahar itu babi misalnya, dengan anggapan bahwa itu halal, setelah itu mereka mengetahui ternyata haram, lalu babi tersebut dinilai, kira-kira ketika nilai babi tersebut diperjualbelikan, haram tentunya, namun kalau dia halal itu harganya berapa? Anggaplah misalnya di pasaran orang-orang kafir itu dihargai 2 juta misalnya. Maka diganti dengan mahar yang senilai 2 juta yang halal. Diganti dengan mahar yang senilai 2 juta. Lalu diserahkan kepada istrinya. Sebagian para ulama mengatakan karena mahar yang ditetapkan pada saat akad pernikahan adalah mahar yang haram, maka bagi wanita tersebut mahrul mithl, mendapatkan mahar semisal apa yang didapatkan oleh wanita yang semisalnya dari saudari-saudarinya. Berapa yang ditetapkan mahar dari kerabatnya, dari saudarinya, maka itulah yang diberikan kepadanya. Walhasil, sesuatu yang tidak memiliki nilai, sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dimanfaatkan, tidak boleh jadikan sebagai mahar. Yang kedua, ayyakuna saliman minal gharar, bahwa mahar tersebut selamat dari al-gharar. Al-gharar yakni al-jahalah, selamat dari sesuatu yang majhul. Bi ayyakuna ma'luman mu'ayyanan, di mana harta yang dijadikan sebagai mahar tersebut adalah sesuatu yang ma'lum, diketahui, yang telah ditentukan. Fala yasihhu bil majhul kadarin ghairi mu'ayyanah, maka tidak sah menjadikan mahar sesuatu yang majhul, yang tidak jelas. Seperti dar ghairi mu'ayyanah, seperti rumah, rumah yang tidak ditentukan, rumah yang tidak ditentukan. Saya menjadikan mahar dalam menikahi seorang wanita sebuah rumah. Rumah yang mana? Rumah ada yang harganya 1 miliar, rumah ada yang harganya 100 juta, ada yang harganya 50 juta, yang mana? Tidak ditentukan. Maka majhul. Harus ditentukan bahwa saya menjadikan mahar saya dalam pernikahan tersebut adalah sebuah rumah yang ada di jalan ini, RT ini, nomor sekian. Tidak ada nomor yang lain kecuali rumah tersebut. Dan diketahui posisinya, jelas, dilihat, ditentukan. Apabila tidak ditentukan, maka tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Aw dabbatin mutlaqah, atau kendaraan, atau hewan misalnya. Hewan, dabbah. Saya menjadikan mahar dalam pernikahan sebuah hewan, seekor hewan, ya, yang bisa dikendarai. Dabbah biasanya di kalangan Arab untuk hewan yang berkaki empat. Hewan, hewan yang mana? Sapi, kerbau, kambing, unta, yang mana? Tidak jelas. Harus ditentukan. Aw ma yuthmiru syajarahu mutlaqan, atau yang berbuah pohonnya secara mutlak. Ma yuthmiru syajarahu mutlaqan, atau yang pohonnya berbuah. Pohon yang berbuah yang mana? Pohon apa? Anggur, kurma, buah naga, itu yang mana? Aw hadzal 'am, atau pohon yang berbuah pada tahun ini. Pada tahun ini. Pohon yang mana? Nah. Dan juga tidak diketahui buahnya apakah berhasil atau tidak. Berhasil dipanen atau tidak. Tidak jelas. Maka ini adalah hal yang majhul. Wa nahu dhalik, dan yang semisalnya. Wa ala hadza yasihul mahru bikulli ma yasluhu an yakuna thamanan aw ujratan. Maka berdasarkan apa yang telah disebutkan ini, maka sah untuk dijadikan sebagai mahar segala hal yang boleh dijadikan sebagai sesuatu yang memiliki harga, memiliki nilai. Apa saja, bahkan Nabi SAW menyebut meskipun cincin dari besi, asal dia memiliki nilai, punya harga sekecil apapun. Au ujrah, atau bisa dijadikan sebagai sewaan, upah. Seperti yang telah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang sahabat dengan apa yang dihafal dari beberapa surah dari Al-Qur'an Karim. Min ainin, apakah barang yang benda yang jelas? Yang jelas ada ketika itu, audainin, atau yang sifatnya hutang nanti pembayarannya. Pembayaran maharnya nanti. Tapi jelas. Au manfaatin ma'lumah, atau sebuah manfaat yang telah diketahui. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu tertentu. Ini diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ta'jilul mahri wa ta'jiluhu. Menyegerakan mahar dan menundanya. Yani apa hukum mahar disegerakan begitu bersamaan dengan akad nikah, pada saat itu juga diserahkan. Dan apa pula hukumnya menunda, memperlambat pembayaran mahar. Bayarnya nanti, belakangan, nanti tahun depan, 2 tahun depan misalnya. Ini apa hukumnya? Kata beliau, yajuzu ta'jilul mahri wa ta'jiluhu kulluhu aw ba'dahu. Diperbolehkan menyegerakan mahar, begitu akad langsung dia serahkan maharnya, boleh. Dan telah kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut mahar pada saat akad pernikahan, dan ini lebih afdal dan lebih membebaskan seorang dari tanggung jawab menyegerakan mahar, sehingga dia tidak berhutang, tidak punya beban lagi. Dan boleh jadi kalau diulur-ulur terus ya, sampai sekian lama istri juga sudah tidak lagi mempersoalkannya, tidak lagi menanyakannya, karena mereka merasa sudah hidup bahagia, akhirnya sudah, akhirnya tidak diserahkan mahar itu kepada istrinya. Ini tidak diperbolehkan. Mahar harus diberikan. Nah, kalau sampai dalam jangka waktu yang lama, khawatir terlupakan, sehingga suami tidak lagi menyerahkan mahar kepada istrinya. Maka diperbolehkan, diakhirkan pun diperbolehkan. Apakah diakhirkan seluruhnya atau sebagiannya? Dia menetapkan mahar untuk istrinya 10 gram emas. Begitu akad nikah, dia mengatakan 2 gram dulu ya, 8 gram nanti berikutnya. Ngutang. Ini 2 gram dulu. Uangnya habis untuk pesta pernikahan. Boleh. Tidak mengapa. atau seluruhnya diakhirkan. Atau seluruhnya diakhirkan. Nanti ya, bulan depan baru saya kasih 10 gram. Hasaba urfin nas wa adatihim. Tergantung kebiasaan manusia yang ada di wilayah tersebut, kebiasaan masyarakat setempat. Bisyarti alla yakuna al-ajalu majhulan jahalatan fahisyah. Dengan syarat bahwa tempo diperlambatnya tersebut majhul, tidak diketahui. Majhul yang berlebihan. Majhul yang berlebihan. Saya nanti berikan kepada mahar uh, 10 gram emas. Kapan? Nanti. Kapan? Nanti. Nah. Nanti terus, kapan? Wa alla takuna al-muddatu ba'idatan jiddan, dan temponya itu tidak terlalu jauh. Nah. Nanti saya akan menyerahkan mahar kepadamu 2 bulan. Itu lama enggak 2 bulan? Hah? Bulan satu terus, enggak pernah 2. Ini sudah 2 bulan, kok belum mbak ya? Kan saya bilang 2 bulan, bulan masih 1, belum 2. Hah? Tadlis. Maka tidak diperbolehkan. Ini hilah, tujuan dia untuk menghindar dari mahar. Mahar harus diserahkan. Mahar harus diberikan. Kalaupun ada tempo, temponya jangan terlalu lama. Jangan sampai dibatalkan. Li'anna dhalika madhinnatu suquti shadaq. Karena memperlambat dalam tempo yang lama sekali, ini dapat menyebabkan digugurkannya mahar tersebut. Dan itu tidak diperbolehkan. Mahar harus diserahkan dalam kondisi apapun. Dipercepat atau diperlambat. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni, yajuzu an yakuna sadaqu mu'ajjalan wa mu'ajjalan wa ba'duhu mu'ajjalan wa ba'duhu mu'ajjalan. Diperbolehkan mahar itu disegerakan atau diperlambat, diakhirkan. Sebagiannya disegerakan dan sebagian diakhirkan. Semuanya diperbolehkan. Allah Ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.